Nang ngurusi siapa? Nang menukar surat kabar, nang ngurusi. Nang berjual, berapa seharinya dapat duit? Nah itulah lah. Kada apa-apa masuk ayam hidangan masuk surga jangan kehalangan. Karena kalau masih ada urusan lawan manusia, kalau masalah saya, kada kalau masuk surga, punya malaikat tetap itu masih ada urusan. Jadi kita bahas aturan dulu, bahas hidangan dan sesama manusia ini bahas hidangan tak aturan begini. Supaya ya di surga langsung surga dan ini langsung neraka. Jadi jangan ada yang tak pakai ini, pakai ini. Itu jangan ada lagi dalam jalan apa. Selesai selesai. Masalah-masalah sama makhluk ini. Oleh sebab itu kan yang Tuhan mencari jalan menyelesaikan masalah sama makhluk ini. Pertama, berjalan dan datangnya makhluk-makhluk dulu. Isinya minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Sudah itu hanya diam di rumah aja. Ya kan? Kemudian karena ada, misalnya orang mahajat akan mahajat, nah sebelum mahajat jadi istighfar dulu. Sesudah mahajat minta maaf, minta ampun. Mumpung mulai ya. Penutup itu kan ya. Cukup itu keuntungan waktu berkumpul, bapak akmah. Janganlah melempar tangan, sembunyi batu. Aku sembunyi batu. Bapak akmah. Kulil apa-apa walau ada nasib. Temannya saya kan nang jujur. Coba lihat itu dulu. Nang hadis-hadisnya nang Musa bin Musa, Musa baka ya kan? Munawalat subah. Ya Allah, mana apa libatul khalqa. Gawi orang tua-tua coba diisi. Mun kada mesti kitabnya nukar eh. Amun kada tahu jua, anu ya datang belajar. Nah itu bang, jangan main tingkalan-tingkalanan. Kadang mau itu bukan sifat manusia ya. Nah, sifat binatang itu katlah benar. Main yang ya, main tadi apa? Binatang. Kalau manusia kan maunya apa? Permasalahan itu siapa misalnya guru masjid atau guru sos? Ayo mbak berdua berantakan mbak bertukar pikiran pendapat pun kayak ini nah di mana pendapat ikan berdua aja kan salah. Amon ditulis di buku di seberapa di mana mana itu malamnya membalik sifat orang lawan menimbulkan jagarnya pecah belah dan macam-macam. Dan kepada orang yang menjadikan alam guru itu harus dan wajib hukumnya menjagakan jangan sampai guru kita itu jadi sampahkan pulang. Nah, kalau menjual toko memang ada tarifnya ya kan? Nah misalnya mendengar soto bintalon. Berapa itu bintalonnya? Berapa biji bintalonnya? Soto bintalon kita kan mendengar apa? Berapa itu bintalonnya? Lamun ayam bintalon memang. Ya kalau, nah itu ini soto bintalon. Apabila bintalon 5.000. Apabila kata bintalon 2.500. Itu soto banjar. Lah dibuat bintalon 5.000 sama piring. Apabila kata tadi bintalon ditinggal bintalonnya. Tapi baru 20 ya. Ya. Soto bintalon itu soto namanya ada tarifnya. Apabila bintalon sekian ya bintalon sekian yang baca sekian sekian itu masalahnya adalah soto. Kalau masalah ilmu, masalah ibadah, kada ada kesakian yang ada. Ini dari calo-calo ini setan dan iblisnya yang munafiknya yang di sekitar kita. Wa min man hawla Allah munafiqun wa min ahli Madinah maradu ala Allah. Karena orang-orang yang fasik di sekitar kita inilah lalu Rasulullah itu sampai terhadapnya. Coba. ada kalau Rasulullah tenang aja, datang orang, ya Rasulullah, serius, orang kafir nak menyerang kita, cukup pelan tentaranya sekian, alat-alat senjatanya sekian, hari anu bangsa sekian, nak menyiapkan apa sudah, nak melawan, datang di kereta. إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. Hai orang beriman, apabila datang orang kafir membawa berita baik di surat kabar maupun di mana-mana, cek dulu kebenarannya. Apabila memang betul kebenarannya, nah, baru kita bergerak dengan cara kita, yaitu laporkan kepada Allah Ta'ala bahwa si A dan si A di kampung Manu memusuhi saya, ya Allah. Kan tawa, jadi kita pun melaporkan komandan dan nangannya, pas-pasan. Cek dulu. Masa kita minta bantuan makhluk, masalah ini, masalah yang lain, sudah tahu kiamu binafdeh, ya kan? Ya kan, melakukan segala hajat ke Allah. Bapak laporan polisi. Kau aja. Tengah malam bangun, ada aja bacaan-bacaan. Kemudian pas datang ini, Rasulullah menyuruh sahabat, coba cek dulu. Kalinya ada dengan apa? Bersihnya ya. Jangan Nabi sama si tender ini membawa tentara Ronaldo menyerang, lalu namanya sampai hari kiamat namanya Nabi mendahului menyerang. Gara-gara sahabat ini membawa tentara bagus, habis Nabi Muhammad sampai kembali. Ini gara-gara nampak hari ini dulu jadi sampai kasihan pegawai. Ada gamlak mengambil musofa saja 17 ribu atau 17 juta. Di mana duitnya? Ujar ulang-ulang ke tempat tujuh, di mana menyimpan duitnya? Jadi karena ada yang terdapat tujuh lubang kita dan ada yang memberi malu kita supaya jangan fitnah berkelanjutan, walaupun ijazah musofa musyafaqah mu'anafa menutup subhan dan dibandingkan sholat itu memang ada urusan di agama dan bujur, walaupun jaminan surga Allah dan hadis Nabi tadi, ya kan? Itu walaupun mulai sekarang dinyatakan bahwa ijazah musofa dan musyafaqah di stop. Yang menyandang dosanya adalah yang tersangkut-sangkutan karena ini. Selesai. Jadi istilahnya kan umroh kelompok-kelompok. Nabi Allah masuk ke tahanannya berbunyi. Ini Tuhan masih berkuat. Ya kan? Nah ini, kalau yang kita benar, pertama kita menyampaikan ijazah semata-mata karena disuruh ke guruan. Iya toh. Nang kedua kurang hadiah, kita kada tahu. Nang ada hadiahnya ini batarif, sebab nang menarif ini kurang ada tipitanya. Kita kada tahu. Nah, lalu menerima hadiah itu ayatnya husnul amwalihim fadzafat. Tutahhiru. Muhammad ambil aja hadiah mereka. Jadi bukan dana hadiah dan bukan harga apanya, bukan harga apanya itu tarif tadi kata saya. Yang baca kajian itu kata saya. Lawan di mujawirnya ini nang membawa rombongan ini. Anu mengambil juga di situ, sambil menyalang, sambil menginum banyak. Sama sama jatah. Nah. Akibatnya, nah ini, jalan agama di stop sementara, ada yang yasudun antabila, tapi ada orang yang yasudun antabila, tapi ada orang yang nang hasad-hasad at awan yun. Kada usah nang hati kada pati julawan man guru kada usah di wawar-wawarakan pas kemarin itu kada usah. Masudah tolong kada kerjo dan kada umpat dan kada sesuai orang kada tolong mananya. Banyak aja lagi koreng-koreng yang di dalam hati sorong, dalam utak sorong, di awak sorong banyak aja koreng yang mesti diobati. Kada usah enggak duit koreng orang, umpama koreng. Nah inilah akibat daripada kada bisa bersilaturrahim. Apabilanya bersilaturrahim, rancak pada dapatan, insya Allah nyaman ke pepandera. Menyejarkan ke dapat Pak Yesus. Oleh sebab itu nanti memasani apabila sembahyang, sosok itu harus rangkai. Apabila ranggang, setan yang memasukinya, maka digambungnya kiri dan kanan. Lalu sembahyang bawa-bawa. Tuntung sembahyang ya. Imam, si makmum yang di kiri di kanan melanggang sosok tapi kada dapat, sama kada dua. Nah, apa-apa. Kurang aja sembahyang. Kurang-kurang, jangan ya, dihungan, jangan ya, nyoyakin kurang-kurang, bunda balung lagi, berjual dengan kapok-kapok. Sudah dalam, jadi biasa udah tiap sembahyang oleh Allah Akbar menanam kapok. Assalamualaikum, sudah berjualan, ini balung, tentu kurang. Jangan ya, dihungan, bunda yakin kurang juga, kenapa? Bunda balung lagi mengumpulkan iwak, apalagi berjual. Ini orang mencari iwak memandang banjur, mulai Allah Akbar, mengatakan menanam banjur, lalu nama madangi, lalu mutiki iwaknya, lalu berjual. Ini malum lagi mutiki sudah salam saja, sama ngalamunnya. Kenapa ini kaitan yang kandung? Kiri kanan, akibat teranggang, siapanya barapa-barapa, kada kaya itu. Babinya di rumah, sekali aja kita berikan waktu untuk ke rumah. Babinya boleh, sekali, dapur kita berobat. Untuk mengetahui jelas dalam kebenarannya. Kalau ini kita tulah, bapukur, bulinya hilang kubur, nyebab aluan. Masuk kali akhirnya. Maksud kota limpahnya berjalan keluar rumah boleh lain namanya pandai lain satu tingkah lain pakolek di situ dari sana ini selalu macam-macam berjalan nyata dulu kabar berarti cek dan cek. Tidak, anu itu anu-anunya itu cucu si anu itu biar. Kalau menyangka ulun awak lalu saja. Tapi muridnya kenal biar. Sekalinya ulun jatuh yang busa. Betalawar busa, buah ini orang ke busa, ulah selawar. Daripada nak mengenakan punggung. Katanya, ini kalau ke jalan, lho pada lihat. Iya, nak ke jalan di kampung-kampung, ada cari dana daripada kalau orang. Sampai tipung di bintai 17 juta, ada no 10 juta, awak ada yang mengirimi, kenapa namanya? Lawan bini tuan guru, ditagur-tagur kalau laki nyawa aja. Jangan sampai berjual awak, laki nyawa itu 3 juta, kalau murahan aja. Menangis bini tuan guru. Di pada harganya guru berjual awak harga 3 juta dilacak nomor handphonenya kurang pintar ada kalau malah cek menghasil lacak sampai lihat ada dapat sugih dicek pada sebelah lalu memasang lem-lem. Bagi awak datang tak PLR, ujar orang tak PLR, melihat saja masuk di pintu sebelah. Julang-julang saja. Dia melihat tempat yang terlihat, berapa mata? Berapa mata? Sehari. Ini, nyawa manusia. maka pegawai PLN kan menjadi menyambat banyak itulah angkalah maksudnya berapa masa itu kan masalah keren ada namun menyindir masa yang tadi dia yang ada ngalir pada hanya terdapat sampai itu lagi entah kurang hanya kawin hanya terdapat kalau biasa malam pertama itu kebun kasan ya kan ada betul iya namun dia kembali kan apa kebaikan kenapa ya kebun kasan itu Pak oke bilang akibat itu pelarang langgang dan itu aja sudah nah apabila nya orang kan tujuh lawan kita karena apabila nya orang menang dari kita kata tujuh kalau kita itu aja saya selama kalau saya nunggu macam-macam kalau kan kita membalas pulangnya di surat kaplan kalau saya terus sampai lawanan apalagi nyawa kan nah pelan-pelan hendak kaya wah hendak jarnya baik duit ada sampai lain ya Allah nang pancing sudah terjual ya kan? Nah laman pengajiannya ini ulang mak 3 hari seminggu nah sudah ada jua mulai sudah suara sumbang aku kumpul apa nanti dulu apabila sudah sampai masanya kita diumumkan pulang gara-gara si Anu si Anu si Anu si Anu aku ada kawal lagi baca ada kitab babinya nampil lagi nang menanggung dosanya kita tak nang yang berjunan kabila jadi pilih saja hendak agama ini tetap terang hendak agama kepada sore guru jangan dibari supan juga di malu iya lah nah itu terang sampai aku disuruh agama di padahatannya berjual awal itu umat ya tapi kan berhari-hari mah soto baik betalo berapa dari 500 kapan nggak orang waktu itu duit 100 kali ya nggak baik betalo lalu di bapak ada kawala ini lah daur menghantap jiwa baik betalo tapi duit kita cukup ya biar ada soto yang kita baik betalo atau yang lalu kecil kan 500 di jawa itu apa majen jelalala yang terlalu dalam kalau mah staf panjang kan dalam kalau mah ibur jadi apa memang niatnya anak mah ibur supaya saya jadi geli ini tetap apa jurang yang terlalu kurang nang pemandiin pusat turun ada jadi apa hulun pada bisa pemandiin kayu hulun lah buat ini nak buat nak apa hulun nak apa hulun pada bisa pemandiin berdiam ya apa abang ulunya jual lalu mbak itu datang orang muntah maaf lah kalau orang muntah kalau warga aku banyak dia muntah dipalampikan nang nakalnya sekali dipalampikan ngaran Sidin Ovi Haji Muhammad Sahib palampikan nang muntah yang ulang-ulang tua-tua tahu sebenarnya Tuhan arwah-arwah banyak dari anak cucu di sana jadi juga nonton kalau anak bangun bahaya ya jangan terlalu baru nyampet apa bangun dulu bangun anway ini lo cok kayak ulang-ulang tapi dijelaskan itu ini adanya nih ada di muncul mana mata jual sini nah dok kita mengganti kita pakai versi hati jabir si Allah anang gondang lawan si idah gandum yang bawa orang lawan amat tupe ya ada amat tupe mulai dari anak kawinnya mana ini aja lawan dia anu nyebuhun anak jadi sampai digelar amat tupe apa dia tersebut ini kali ya Islami kesannya kan kan. Tawa kan. Jendera lala. Jadi jendera lala. Kurang honda nak nak kalim kalau. Dan Allah lah. Hujan kurang honda. Apa yang kalau sedikit. Sudah sauting. Saya jika sauting ke tahu kami nak bahasanya. Sauting. Nah, sauting. Jadi ujar apa ulangannya? Nang mina bagus nih. Harganya 1000. Nang pacak kan ya 500. Separuh menindu ujar kamu pacak kan senyanya supaya harga separuh aja. Ulun nak pegang wajahnya dulu. Nah itu kita apa ulun aja. Ada jadi lah nak. Nak minta pacakan aja. Kenapa tulakan pula malam itu mulai jam yang saya katanya Mbak Imbe pulang kenapa ulang Mbak Papua di Besit berapa jam mulai jam yang saya katanya 250 aku harus malam lari malam lah kalau motornya malam mulai aman saya berapa jam tahu ya Besit sampai di Banjar bayar berurusan sama pulang urusan TIMB ampihnya, TIMB pulang kuliknya lawan teh. Siang kuliknya, ujar orang aman teh namun paling lalu jadi-jadi. Berapa ongkosnya? 250. Mulai banyak sama teh. Maka ini siang, tidak ada beda. Malam atau siang-siang atau malam. Aku ujar orang teh bayar 250. Kalau tidak ada beda malam siang, mulai banyak lampunya nyalakan sampai apa? Walaupun siang, ya jangan terjadi ketawanya. Yang jaga lala tu rawinya. Ini mungkin jalannya ada pulang dari lapangan si mungkin lah. Bisa langgukkan anak atau tidak? Siapa ngarangnya sama raja nama? Empat pelajar tidak dapat. Anjing. Bisa ada pulang sama raja. Menyampai alam ke sini kira-kira guru supaya menghadapinya. Jadi jarak kok tak boleh pulang aja selalai. Mungkin saya ujar kok tak deh dalam hatiku pulang nang mati ini keturunan. Sebab kelihatan dan kejadiannya hendak main mati itu dari rumah main ke panggung. Ya Allah, naik ke panggung hanya ya. Ketepung ya Allah ya Allah iba anjak jasas membuat hanya ya Allah main-main ya Allah rimbah itu naik ke panggung tuntung turun nah iya yang jatuh ada keturunan berarti yang malam di panggung aja sudah turun nah Allah belum jatuh lalu membalas ujar jodoh lala apa aja dia pulun datang di Surabaya Pak Imbe lo pulang Surabaya boleh di pesawat ini anak kebanjan pulun anak kebanjan juga aku apa sampai di satu tempat lalu yang melihat ke kiri anak kebanjan sebelah kiri lalu katakan gambut itu jadi binatang apa ujung orang Surabaya karena apalagi dia jadi lala apang situ tulisannya sate gambut kan biasa sate ayam sate kambing ya kan dikira orang apalagi gambut itu binatang kalau murid itu kami banjar hajati apabila sampai di satu tempat sesudah tertanya hajati di sana banyak orang gam kiyanya ngarannya Haji Bakar demarku gam yang di Aceh itu bakal gam cocok menjen terlala. Layak dua buting, datang keluar dalam, tak ada lagi rupanya. Walhasil, asal kita itu sudah tak ada salah, ya kan? Sampai akan menang banyak mentalnya. Apabilanya kita salah, walau terima kasih lawan orang yang membujur akan. Ya kan? Apabila kita bujur, jangan dilawani. Berarti orang lupa dan tahu, wa ahlul. Adapun misalkan seumpama aku dalam yang kuasa maka menuntut lagi akan kenyataan yang dikuasakannya. Nah misalnya Tuhan tak kuasa merubah keadaan. Malam tadi apa? Malam. Wah ini pantang. Siang. Nah jadi siang yang ini itu adalah bukti Tuhan kuasa. Kuasa mengganti malam dengan siang. Ya kan? Lalu siang itu adalah waktu. Kita di dalam waktu itu. Ya kan? Berarti kita di dalam kudrat, di dalam kekuasaan. Anak mana kebalik, anak di mana keluar dari bagian Allah. Kalau tahu oleh sebab itu dituntut oleh sebab Allah kita ini. Nah itu. Asalnya tadi duduk pula, itu berdiri duduk pula. Jadi di dalam apapun pergantian, apapun kejadian, di sana jelas bahwa memang zat Allah sifat kudrat. Itu tawa mahalik-halik, mahalik-halik dan mahalik-halik. Dari dingin kepada panas, kemudian daripada sehat kepada garing. Nah itu, daripada artinya, kepada duit kepada suci, daripada suci kepada susah. Itu tawa semuanya. Demikian pula misal yang lain-lain takluk pada sifat yang lain-lain adanya. Maka kalau misalnya nangka itu saja. Nah, yang maksud kudrat dan kira-kira dua. Nah, kudrat artinya kuasa, kira-kira artinya menentukan. Lalu hubungannya kudrat iradat ini atau pekerjaannya ya kan? Yaitu kepada segala mungkin kesitu kepada segala mungkin karena sekurang-kurang segala berdua sekurang-kurang segala berdua imam sikong makmum sikong sekurang-kurang menjam nah mungkin makmum dan mungkin mau mau jodoh makmum berupa dada mau jodoh ada nah inilah yang ditahluki kudrat iradat. Apabila Tuhan hendak mengadakan nangka dada nah jatakannya ada orang ini kita butuh hiburan kan ini kata-kata butuh kan ini hari kita kenal aja ya gitu orang butuh hiburan kan. Ini sekali datang handphone dan bunyi teng-teng-teng-teng-teng aja ya bah ulun bahar diatur apa habarnya mah ulun anak angkat dia apa habar anu ulun berhutang duit kaya itu gak balakan hehehe ngapus nang nyaman minta ulun ulun bayana adanya ngaran ulun ni kata utang ngaran abah umat ujar abah ngaran ulun japar ujar umat kalau bini-bini sekali keluar luas bini-bini jadi ujar abah ngarannya anu Maryam ujar umat ulun kaganalan Maryam itu Maryaman kaganalan jadi nang dihalus aja pistol bat umaran abah ini jentera lalat jadi ujar nang saya bapak juga nyoba daulang anak-anak anak aja dan menengahyakan Maria tuh jadi Maryamnya ada, Tuhnya ada. Jadi Maryam lawan Esther. Nah, iya aja pak. Lanjut lagi Jonah Bella. Nah, ada juga hiburan dari Pak Jambah. Ada yang kena menang. Kau sejajar, namun mereka ini para orang yang kada lawan lagi nanti. Nang tikung dan malam kesian dia lah di pinggir lah jadi kata apa lagi dia menembak wah ujar menembak kenapa datang lagi kamu merasa melihat ini soalnya kesian dia tidur menang dia dia karena mau berkahwin dia kembali eh tapi mengamini kau aja. Baik kan? Aduh, kisah ini ke belum nih. Nang garis ini mah hibur, nang sehat sebalik dulu lah. Aturnya nang sehat hibur apa? Nang garis. Untungnya kita segala macam, iya kan? Dihubungi Tuhan dengan sifatnya. Dihubungi dengan kudrat kiradatnya sehingga kita nak kawal duduk di sini karena kudrat Tuhan itu pulang kada usah bahabar kemana-mana si bin melihat aja mendengar aja kalau itu kuriak kalau bina Tuhan ya kada jelas mendengar kuriak ya kan. Ya kada usah Tuhan pagamakin mendengar ya. Apang pun mengantuk pun sudah. Hanya nyamanan hanya pukul 5. Ilmu dan kalam. Nah ini lain taluknya. Kalau ilmu taluknya intisab sama lawan bazar dan sama pada jadi jelas tapi lain kalau sama bazar segala mawujud taluknya kalau ilmu taluknya kepada segala nang wajib nang harus nang mustahil itu lain jadi bukan kepada nang mawujud tadi ya kan kepada nang wajib nang harus nang mustahil kasih itu ilmu Tuhan Ta'ala. Jadi nang wajib ketahuan Tuhan nang mustahil ketahuan jua nang haruslah ketahuan jua. Adanya kita nih termasuk apa? Harus jalan. Ya diketahuinya oleh Allah. Si bintang bersifat wujud wajib pula ketahuan jua. Pulang lah. Ya sama lemah dah kalau jam sampai tukang beca sama tukang beca. Ah, tak wae. Ada kala nang kesa urang takutan kemalingan datang kaya dukun di mampas supaya jangan sampai maling masuk ke rumah ulun. Ja dukun amalannya min kerja. Apabila nyawa hendak buring baca. Aku tak wae. Ya amalakannya anak guring sampai terguring membaca jamun untung lagi akhirnya meninggal si maling ni lang eh. Tuk ba na mahadaan ito dan? Ay, jamalin ka rin simbolingan lang ini. Pangulang ko sa taon ng liur ba si Jilin? Si Bang Bang Bang. Ah, ba sampai taguring-guring ni go. Ah, puta ko eh. Ya, ya, itu orang buat-buat di surat kabar ke Tuhan tahu aja. Kenapa niat-niatnya? Kenapa jadinya? Maka tak ketahuan Tuhan aja menikisannya kata kau mendepak-depak kan? Kata kau mendepak-depak. Nang calo-calo tadi, kenapa niatnya kita ketahuan? Tuhan tahu aja juga, jadi serahkan dengan Tuhan tahu jalan. Nang menambah-nambah pikiran kita tuh, tahu juga Tuhan. Serahkan aja. Matinya wirid sakram dibaca apa? Wirid hizib anfa hizbun nasar al-dasar sajadli baca baik itu panas banget aja, panas banget aja kak, panas ya namun orang-orang salah menjaganya panas ya di jerburuk namun masih hilang tubuh banyuan aja kada jadi panas apa hilang kada mau paling ya kak? Nah ada aja liurnya. Biasa tengah malam belum baca atau lima isya yakin dulu lima yakin hanya kepala orang muda ini sudah biar biar minggu jam dari mereka sepanjangan hidup besar karena Abdul Hasan terjadi walaupunna pada jam tahun Allahumma akhlil ada dalam sudah kali kata ya kan Amerika sendiri ini anak anak Irak nang sekutunya sudah mundurkan diri kada jadi lagi nak mendukung anti mendukung Inggris dibolehkan kan? Berkurang tidak ada, berkurang sudah. Menjadi cucul Irak, kena latar minyaknya minyak Irak dua nih pak cucul. Ini bau lagi lebihnya macam yang ada nih pak cucul. Timbul kukus hirang, ya, melihat lagi Amerika turun hirang, mengkukus hirang mereka. Ada melihat lainnya. Bacaan orang nata, hirang kukus asa, gara-gara tuh kubanan sudah Amerika ini menyakitinya. Mulai kekuatan orang di senjata seluruhnya. Limbah sudah inya, boleh senjata. Kadang berpikir akan berhancur, malah menjual. Iya kan? Itu menunjukkan sudah Amerika itu artinya sudah ada kelainan. Agim sampai mengirim surat. Napa ikam luar duta besarnya? Menyatakan artinya menyuruh berpikir. Antara rugi dan untungnya perang menghendak artinya bawa-bawa merendah diri namun sombong nangka ini kada ada wibawa lagi ke dunia nangkar daripada mati sabar akhir aja agim maka bisa banyak kalau disingkan di sana kan datanglah NO pulang ya Allah bakal buat nah datu ulama berarti pungka ulamanya bertahu jelas sehidup si antar empatan ulama nah itu mengadakan kisi golsah ya Allah ada di dalam ulama kita buat berjalan tadi saya sakron sekalian menit nasal tadi doanya dibaca tujuannya supaya dunia ini aman jangan ada musuh-musuhan lagi tujuannya sedang aja kamu sudah kasih 6 blok pulang nanti ada kan di apa namanya di Malaysia 64 negara kada membayarkan perang lah sidang dan anu pulang anu uki oke salah salah baca lah maaf diralat itu di Qatar minta jual malahan bertambah masalah Palestina pulang. Jangan sama mau-maunya Israel menghantam lawan Palestina. Jangan dibiarkan oleh PBB dan jangan dibiarkan juga dilihatkan oleh siapa? Si Amerika, itu Korea pulang mengkalahi memakai nuklirnya. Jangan dilihatkan juga maksudnya PBB jangan dilihatkan juga siapa? Si Amerika. Jangan dibiarkan aja yang dilucuti. Sorong banyaknya di sini nongkol ucap. Kalau itu bang indah banget nang sorong bisi, urang bisi. Indah banget nang sorong tapi bisi, urang lain ada bisi. Kehendaknya urang lain tapi bisi, inyo aja. Gimana kan anak lah. Kadang ayatnya asyid za'ala kufar itu aja. Asyid za'ala kufar. Ini kadang orang kafir hormati macam-macam. Masa dua tuan guru, diberi malu, diberi sopan, di macam-macam ini. Kemana mandak? Mandak ayat yang lebih nama anhu asyid za'ala kufar orang ramai namun ke dimana mandaknya. Jadi Tuhan sempat mengetahui yang wajib ketahuan sidin, mustahil ketahuan sidin, yang harus ketahuan sidin. Adapun kalam, makhluknya dilalah. Artinya menunjukkan kata sangka, menunjuki. Jadi jelas, kada lagi nang kada apa, kada terang-terang. Dilalah. Kalam Allah. Jadi menurut orang yang dapat petunjuk, buka aja kalam Allah. Nah lalu di sini aku hendak memuliki nang ujar orang tua-tua hari itu. Kan sekarang banyak orang dapat dar. Kita berpegang kepada Quran dan hadis. Kan kata-kata banyak banget. Nah, nang kita ialah sunnah wal jamaah orang tua-tua ini. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Ini jarang kadang nazar ijma lan qiyas ini jarang banget. Hingga Quran hadis, hingga Quran hadis. Lalu misalnya di situ Bondo, ya kan? Ijma ulama, ya kan? Bahwasanya begini, kita harus begini. Nah, itu kan ijma. Yang lain apa? Hasil daripada pemikiran kita yang sepakatnya begini. Kenapa jadi di bapak? Khurful ijma bahayanya kan? Nah, jadi kalau kita tetap megang di kurang tuha bahari, empat kali. Mengiyau wali ya teman misalnya kan itu kan ada kalau di anu nang di apa menakip teman kan ada kalau itu. Nah ini di antam orang dua di TV kalau mantan di TV jadi pokoknya apa nang keluar dari sekumpul ini tinggal di kita ini mulai sudah orang-orang nang kenapa tujuan kita mengeluarkan anunya dok taringnya mulai lah. Kalau mengiyo ya sesama itu salah. Inya depan tiang malam, oh umanya. Mendipadakan itu kuat-kuat saya yakin juga. Itu artinya apa? Langkah setan juga. Ya kan? Atau beca-beca. Menurut mengiyo, ya Tuhan. Jadi mana ada beca? Tuhan! Ayo, beca di belakang Tuhan, ayo! Nah, korannya pulang, was'alil qaryah. Takuni kampung. Bisa lah jawab kampung. Ya kalah. Nah, arti di situ, ada yang dibuang. Takuni penduduk kampung. Ya kalau was-was itu bertakun kalau meminta kalau meminta ilmu artinya bertakun dari meminta ilmu lawan kampung kalau lawan orang yang di kampung minta wala majelis hati itu langsung ucap dingin hati bagus tapi kalau sudah ada iri dengki ditambah tulang jahil nah lu macam-macam. Yang mulai pada rame itu banyak ini. Oleh sebab itu guruku setam yang putri 18 tahun ma yasyukunna wa tarakat daras illa wa padat ibu kada melihat manusia lagi ampih ma'ajar duduk di dalam tanah kelakan tetap. Ini kita sudah terbayang-bayang guru kita nanti nang kada melihat manusia lagi. Cuma semasa ini kita kada melihat manusia kada tawa. Seminggu dua kali mesti melihat manusia tuh. Umbah di rumah sakit. Lima apa kan? Lima apa kada melihat manusia di sini? Kada tawa mesti dicuci darah. Bakasnya tadi kena. Bakasnya. Lain vitamin jadi kada ada apa-apa. Kawai di rumah aja. Kada pada rumah sakit kada di rumah aja. Buat lekat darah, ambil sampai di rumah aja. Sebab nang lain pada sidin satar masyad masih jalan. Ismail Yamani masih jalan. Jadi sidin masuk ada aja gantinya. Maksudnya nang dikatakan masyarakat. Yang hukumnya kan nang ini kan pada lagi bayar. Ya lah, lamun nang ketika tujuh orang mestop, kemana orang-orang maju dari lagi? Artinya tumpukan hati orang tuh kada ada lagi. Maju ya, sikung misalnya, gantinya kurang-kurang tujuh. Sepuluh masih anak mikrofon, namun dengar nyamuk. Memang magnetnya Tuhan memberi itu sudah. Kesan menjibril dari jua, orang di langit kan mengasih. Lalu Tuhan menghendaki di bumi. Qabul. Ada satu laul, yubong laul, qabul fil iman. Ada fil mai, ada fil abu. Nah itu. Artinya banyak orang nangkat tujuan, nang di muka bumi, banyak nangkat tujuan. Nang kara, nang jauh. Berataan lah tuh. Rasulullah yang kada berataan yang ketujuh sampai hijrah ke Madinah tuh kalau orang nang bubuhan nang para-para jiwa penyebabnya aku ulangi lah apa nang bakal terjadi aku kada tahu cuma aku mendalam penyebabnya Rasulullah pindah karena orang nang di samping-samping sidin juga penyebabnya jadi sampai sidin disuruh pindah. Sudah terjadi fitnah lawan kita bisa kumpul ini kita berpikir balik wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassas. Kemudian sifat nafsiyah ini bagiannya kan nang 20 menjadi 4 nafsiyah salafiyah ma'ani ma'naviyah. Sifat nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud. Selama zat itu ada, maka hal ini tetap ada juga. Tapi lain daripada zat itu lain. Pahamlah. Si hal ini lain daripada zat itu lain. Tapi selama zat itu ada, hal itu ada juga. Nah, si hal inilah yang disebut sifat nafsiyah. Dan tambahannya lagi, tiada dikarenakan dengan sesuatu perangan. Hal itu tadi kada dikarenakan oleh sesuatu perangan. Sifat nafsiyah. Selama zat itu ada, sifat itu ada. Tapi tidak dikarenakan oleh sesuatu karena. Ngaran sifatnya wujud. Ini berlaku atas haul nang mengatakan wujud itu sifat. Karena ini hilang. Ada yang mengatakan wujud itu ainu zat. Dirinya zat. Ada yang mengatakan sifat. Jadi kita ini membicarakan masalah Habib Usman Betawi mengumpat di kaul nang Abdul Hasan Sadali. Apa Asari pada Mansur Maturidi ya lah. Hanya bahwasanya wujud itu adalah sifat. Jadi lain daripada apa? Zat, bukan zat, bukan. Kalau nang sebutinya ainu zat, wujud itu iya udah ada. Iya zatnya. Jadi kalau itu sifatnya 19 saja lagi. Ya. Kemudian pulang nang 19 itu ada ma'ani ma'nawiyah. Apabila berdiri kudrat kepada zat artinya qadiran. biar dibuang maknanya kudrat terhadap ilmu hayat sama bakal kalam itu dibuang langsung aja. Nah, kudrat asal kidam bapa mukallalah yang menyaksikan wadahnya lima itu qadirun murifun alimun hayyun samion basirun mutakallimun 12 saja. Apabila qadirun mesti kudrat ada, apabila muridun ada, jadi 12 saja. Ya kalau dipotong wujud jawab makna. Dua belas. Lalu kita mengaji yang sebiji berapa hari tak? 12 hari. Malam lah, malam tak? Bahas hati yang menjadi. 12 hari itu jadi. Arif billah. Menggantari mengaji juga pada hari sepupu dulu lah. Rugi banget. Wujud. Jadi adanya Allah tidak dikarenakan oleh satu karena. Ini ada orang bahari itu memahami-mahami. Karena ada unda, jadi Tuhan ada juga. Karena pakai sebab unda dalil bagi Tuhan. Kadang-kadang orang mengatakan Tuhan tanpa unda. Unda itu dalil. Dalil itu menunjukkan adanya Tuhan. Ya kalau unda tidak ada Tuhan, tidak ada. Nah, itu ngarannya karena kaya, jadi Tuhan bersifat wujud, sedangkan wujud itu nafsiya tidak dikarenakan oleh sesukuran lain kita. Kenapa jadi maka itu yang wajar, sedangkan kenapa karena katulangan. Ada namanya karenanya karena katulangan. Sinting karena ketulahan, karena mau guring karena ketulahan, burit parut karena kawanian, mama hato aja, kenapa dia burit parut-parut, ketawa bukul dari, kawanian karena. Nafsiyah. Arwah ini kan di masjid membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wujud kidam bapa mukhalafal awad ya mubi nafsi sampai mutakal limon mutakal panggah anjar ya nafsiyah salafiyah ngaran diri salafiyah ya nafsiyah salafiyah ma'ani maknawiyah ma'fi qalbi ghairullah. Sambil dia menampuk aku nak buring, nyisir mahalah. Arwah ini kesayangan yang cocok. Masih membaca la ilaha illallah hanya wujud dalam maqam sampai 20 hanya ya nafsiyah salabiyah nama ani maknawiyah ma fi qalbi ghairullah. Arwah ini salabiyah sampai wah ini pada hadas kerana ibu berjalan. Kapannya aja kadang-kadang laki kirim kan kira-kira 15 tahun sudah meninggalnya awas-awas aman abahku umur 5 tahun meninggal baik sedangkan abah 58-59 ditambah wafatnya sampai ini sudah pano 70-an ya kan 70-an dipotong 15 17-15 70-16 nah iya tuh berapa dia ya itu 55 kan 55 kurang lebih 55 tahun sudah di dalam kubur, dalam kubur kurang-kurangnya 50 tahun kurang belah jamban bujur kepala sini ini kubur sini nih kepalanya belah belah jamban runtuh kurang susah juga jadi jamban kata orang model bersiring di sini runtuh mbah runtuh selalu anu mesin itu kan sedem itu nah keturun mesin yang bintang runtuhan itu keturun kepalanya jadi sekatas. Kada ya. Aku ada di sekawan kurangnya murid berarti apa jalan inya itu bekas belajar dari sekitar 20 itu langsung basuruk itu langsung umpetan aku sampai menjumat ke kubur kai ai. Entah baca yasin apa terbakar aku tetap jadi jeruk kok man yang ngarangnya ai man orang sampit samudak hal-hal saja awal man bapak pun kenapa bahasnya anu coba pang nih kayu ini kan ada mantap berdiamnya biar super ayo aja nyapa pajam minyak banyak berapa jam naik kita naik waktu naik itu kan tanah itu bergerak situ aku melihat nang bahwasanya kapan melalui kepalanya masih terkena hancuran lagi 55 tahun dalam kubur laki oleh Allah ini harusnya aku sama pulang di kalang putih ada orang berkata tak pula kerja juga untuk situ kenapa jadi tar tersolong lima pokoknya hendak empat putara rupanya kita tangan mana pas melonjolan pada hendak juga berat 100 tahun habis itu teman kita Abdullah ulang di ujung sananya pada hancur Mukti Khalidnya nggak bertakut di mana hendaknya kalau asal den ada tahu hancur katanya itu di hadapan anu apa namanya di hadapan anu apa pak imaman masjid di Kalampaya ya sih nang memadahkan pak imam mana memadahkan waktu ada hauran itu guru salamnya ada sholat terus dia memadahkan pak imam mana nang guru salamnya tahu kan yang pada tuannya masjid kalau aku empat masih ini nanti jago usin menunjuk tidak ada saja karena anu ulin ini kan membangun terus ada tambah ibu jom nesetnya asal dan tidak pada hancur seorang keharian ujar ke dalam hadis amalannya ada Allah mengamalkan surah tabarak setiap malam sekali memagrib sampai isyak surah tabarak bahari kita kan tentu sama guru seman turun di langgar tuh baca tabarak tuh nah maksudnya wah ini kita sama dengan guru aja ya Allah wallah Allah anak alam sama'an al-fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا وشفاء من كل مرض وداء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعوه لا يستجاب لها اللهم استر عيون المعلمين عنا ولا تحفظ بركاتهم عنا اللهم اجعلنا بذريتنا من علماء العالمين